Teman ana ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bidah menjadi dua. Ada bidah hasanah dan maulid itu termasuk bidah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bidah? Bidah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa qudalun finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua bidah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bidah hasanah. Bidah hasanah ini berarti bidah yang baik, gitu kan. Sementara bidah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bidah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bidah. Siapa yang menghidupkan bidah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan. Berapa banyak ikhwah sekalian ibadah yang kita belum kerjakan. Kenapa kita harus susah nih ya buat lagi melakukan bidah apalagi dikatakan hasanah. Yang sunnah aja difokus kerjain istiqomah. Itu aja selesai. Pasti-pasti diterima gitu kan. Jelas-jelas ada dalilnya. Kenapa bukan ini yang kita fokus. Itu aja sudah banyak yang terbengkalai. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW gitu kan. Katanya bentuk cinta dengan Nabi SAW. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Jalannya enggak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Jauh sekali sunnah Nabi, bahkan ada yang tidak sholat hadir, gitu kan? Dan banyak sekali hal-hal yang termasuk subhanallah pelanggaran karena yang paling penting Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakannya, tidak pernah melakukan itu, gitu kan? Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau tidak melakukannya juga. Kalau seandainya ada yang mengatakan tidak saya harus melakukan, ya itu silakan, hak Anda. Saya tidak menyalahkan, silakan saja. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya cuma mengajak kepada kemurnian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan, maka saya pribadi tidak kerjakan. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau Anda nanti bertanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala.